Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, para ibu-ibu yang berbahagia yang ada di studio yang saya hormati, apa kabar? Baik. Alhamdulillahnya mana? Ayo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah lali dadaan. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Ya, dan pemirsa JTV yang ada di rumah dan dimanapun Bapak Ibu berada, alhamdulillah dalam nuansa yang penuh dengan rahman dan rahim, kita bisa bertemu lagi dengan Bu Nyaise dalam kajian Islam kita hari ini. Kita akan membahas tentang bagaimana, yaitu bagaimana sih sampai seberapa jauh kekuatan sebuah doa. Pernah berdoa? Pernahkah merasa doa itu kadang-kadang belum dikabulkan? Ya. Pernah? Ya. Kenapa belum dikabulkan? Tidak tahu. Ya. Mari kita akan pelajari bagaimana supaya kita ini senantiasa rajin berdoa dan bagaimana supaya doa itu mustajabah, ya. Tapi sebelumnya mari kita perhatikan satu pesan melalui fragmen berikut ini. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku lagi sedih ki ibu-ibu. Kenapa? Aku dipecat saka kerjaku. Aku difitnah. Aku dituduh nyolong. Padahal aku jelas-jelas gak nyolong. Cek tegone wong naik nuduh aku. Ya Allah, aku sangat membutuhkanmu, ya Allah. Ono apa, Ma? Kok kayak aneh nesu ngono? Wis raine rada elek, tambah pelek ketane. Cerita ta karo aku. Kon iku terlalu jujur wong. Waduh. Ngene lho. Yo. Aku sik dipecat saka kerjaku. Kok iso? Padahal yo kerja sing bener-bener tak jagakno. Terus. Ana wong sing tega nuduh aku, fitnah aku jarene aku nyolong. Hmm. Padahal aku gak nyolong, jelas-jelas aku gak nyolong, aku gak ngelakoni. Hmm. Tapi yo aku ndonga sing nang Gusti Allah. Yo. Cuman kok sampai saiki aku gurung dikek jalan keluar e. Ngono ah. Yo, ojo ngono ta. Lek jenenge wong menungso iku ya kudu sabar. Kamu percaya lek kekuatan donga iku Gusti Allah iku pasti ngrungokno. Engko lek iso dikabulno. Temen ta? Yo temen, percaya karo aku. Waalaikumsalam. Hei mas, aku mau teko kantor sampean. Rame kan mas, seru. Lapo kan digunakan kantorku bar? Luar biasa, wanita-wanita menggosip. Ngerti gak sih? Jarene arek-arek lho. Gosip anyar iki. Jarene arek-arek. Sing nginginane nyolong iku wis kecekel. Saiki wis nang kantor polisi. Alhamdulillah. Lah, sampean mau digoleki bos, dikon ngadep. Wah, kok maneh. Oh, ya toh. Percaya ta, lek kekuatan donga iku pasti durungokno karo Gusti Allah. Ngene iki apa? Loh, ngomong apa kekuatan donga? Emang ono sing donga ta? Iya, aku mau donga. Iya, ya, sampean lak wingi lak iki ya dituduh nyolong ya. Wis, gak usah sedih. Sing penting saiki hebat. Dungane sampean dirungokno mbek Gusti Allah. Amin. Lah, aku iki sakjane kepengin ngerti. Dungo sing dirungokno di Gusti Allah iku koyo apa? Sing mustajabah iku koyo apa ngono lho. Wis, kabeh ojo takon aku kabeh lek ngene iki. Enake saiki takon nang Bu Nyai ae. Mumpung Bu Nyai lagi ngadakno pengajian, ngomong tentang kehebatan dungo iku mau. Melo aku melo. Engko pas aku dituduh nyolong pisan nang bunyi. Mikir ngono ta. Wis tak kena bunyi. Ayo ayo nang bunyi. Ayo. Tadi kita sudah menyaksikan fragmen di mana ada seseorang yang difitnah, betul? Kemudian sampai di PHK dan kemudian beliau berdoa, kemudian dikabulkan oleh Allah. Maka ibu-ibu sekalian di studio JTV yang saya muliakan, banyak orang berpikir, kadang-kadang kita berdoa itu kemudian tidak kontinu. Tidak istiqomah. Kenapa? Karena begini, dia tidak tahu bahwa doa itu adalah satu power. Apa itu power? Kekuatan. Kekuatan yang dahsyat daripada ini doa ini merupakan intinya ibadah. Sedangkan ibadah itu sendiri tujuannya adalah supaya kita senantiasa zikir. Ingat kepada Allah, di mana kalau begitu doa ini merupakan inti dari segala inti. Merupakan sebuah kekuatan yang sangat dahsyat kalau orang mau menggunakannya. Tetapi kenapa? Kadang-kadang kita ini mau suruh berdoa itu, aku rasanya kesel dongo. Ada orang yang bilang begitu tuh, ada. Tolong berdoa dengan baik. Sudah. Saya itu sudah berdoa, gak dikabulnya mbek Gusti Allah. Kalau ada yang seperti itu segeralah istighfar ya Bu. Walak enggak. Benar-benar Allah murka kalau kita itu tidak mau apa, yaitu mendalami makna yang bagaimana sih doa lah. Makanya upaya manusia bagaimana supaya doanya itu mustajabah, itu kan yang kita inginkan. Adab untuk berdoa, bukan azab lo ya. Adab, adab itu tata cara ya. Satu, hendaknya ini yang terbaik lo ya. Kalau misalnya tidak menggunakan itu pun masih bisa ini ya. Hendaknya apa Ibu? Menghadap kiblat. Kalau bisa. Kedua, berdoalah dalam waktu dan tempat yang mustajabah. Kapan waktu yang mustajabah? Habis sholat. Terus di antara adzan dan iko. Nah, kalau yang sudah pernah ke tanah suci itu di multajab. Terus kemudian di mana lagi? Raudhah. Terus enggak di di sekitar Ka'bah sendiri? Hijir Ismail. Kemudian di bawah Talang. Nah, itu ya tempat-tempat yang mustajabah. Kemudian waktu-waktu yang mustajabah. Itu akan mempercepat doa itu dikabulkan. Tetapi kenapa banyak orang yang berdoa kemudian putus asa? Padahal Allah sendiri sudah memperingatkan kepada kita di dalam Al-Quran. Yang sudah saya rasa sudah tidak asing lagi kan. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan kasih. Aku akan beri kepadamu. Tetapi permasalahannya orang itu tidak begitu yakin doanya itu bisa diterima. Kenapa demikian? Ya karena keyakinannya kurang dari 100% kepada Allahnya. Kalau seandainya yakin, saya sering sekali mengatakannya, itu tadi dalam bahasa Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Bahasa Inggrisnya ngomong begini, God always answer our prayer, our wish. Ya, telok no pailan bik wae lek karo ya. God always answer our prayer, but sometimes this answer is no. Kadang-kadang jawaban Allah itu memang jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Nah, mari kita lihat dulu ya. Ada doa dulu yang saya teruskan. Kemudian doa itu hendaknya dimulai dengan apa? Mengucapkan syukur. Bismillah jelas ya. Bismillah itu jelas. Kemudian mengucapkan syukur dulu. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu salawat kepada Nabi. Iya jelas. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, memuji dulu. Baru berdoa. Nah, contohnya ya. Kalau misalnya mau berdoa, ini contoh yang sederhana ya. Adab berdoa ya. Kemudian boleh dengan mengangkat tangannya ya. Dengan kekhusyuan tentunya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dipuji dulu kan. Ya kayaknya putrane panjenengan itu loh. Nah, gampang panjenengan paringi lek njaluk apa menelek. Ibu saya cantik deh. Ibu itu baik hati sekali. Bu saya kali ini minta ini. Biasanya kita hati kita itu rontok karena pujian anak tuh. Ya betul tidak? Maka pujilah dulu, kemudian baru mengungkapkan isi hati kita. Lalu bagaimana kalau doa kemudian tiba-tiba menangis? Iya, bagus. Itu apa? Puncak daripada kekhusyuan doa. Di mana itu ketika air mata itu datang, maka itu adalah hidayah itu turun kepada kalbu anak manusia. Berarti beliau itu benar-benar khusyuk sekali dalam doanya. Boleh. Kemudian juga nantinya akhirnya apa? Diakhiri dengan sholawat, kemudian ditutup ya dengan alhamdulillah lagi. Itu ada berdoa. Kemudian kenapa, Bu? Kadang-kadang ada orang yang merasa doanya itu tidak dikabulkan. Sebetulnya tidak, bukan tidak dikabulkan. Wong Allah itu walaupun kita enggak ngomong itu Maha tahu loh, Bu. Betul tidak? Iya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. ini loh, walaupun wasbisu di dalam kolbu, di dalam diri kita, itu Allah itu Maha tahu. Betul tidak? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kenapa demikian hebatnya? Karena kata Allah, ya Allah, wahai makhlukku, saya itu selalu apa? Mengabulkan doa panjenengan sedaya itu, Bu. Karena apa? Wong saya itu yang tidak diucapkan aja tahu, kata Allah. Dan kalau ada hamba-hambaku bertanya kepadamu, ya, Allah mengatakan bahwa saya itu begitu dekat, lebih dekat dari urat nadi, min hablil warid. Betul tidak? Kenapa lalu kita kok apa tanggung ya? Tanggung berdoa. Oh, kok sandung percuma kok gak dikabulno lene. Ini putus asa. Iya. Wis ditekoni. Pirang dino sampean wis donga? Wis ana 5 dino. Ana tengah bulannya ndak ada. Oh, begitu. Pernah Nabi Zakaria itu berdoa. Ya Allah, sampai rapuh tulangku. Sampai memutih rambutku. Tapi ya Allah, saya tidak akan berputus asa untuk memohon doa kepadamu. Nabi Zakaria, seorang nabi, untuk ingin berdoa mendapatkan keturunan, itu sampai hampir 100 tahun baru dikabulkan. Kita berdoa baru 5 kali aja. Ya Allah, jangan sampai begitu ya Bu. Nanti kita bisa dilaknat oleh Allah, itu namanya bersyukur amat, begitu loh. Oh, dikongkong dongo dadaan putus asa ngelok-ngelok nih Gusti Allah. Cuma Gusti Allah itu gak adil. Gusti Allah gak tahu ngabulin doa kita. Nah, kalau sudah demikian, kenapa kita merasa doa kita tidak mustajabah? Sebetulnya bukan tidak mustajabah. Satu, jawaban Allah itu bisa berupa apa? Memang tidak dikabulkan. Jawabannya memang itu satu. Kenapa? Ya kita harus introspeksi. Kenapa Bu? Karena kita belum menjadi ibad, masih abid. Tahu abid itu apa? Abid itu apa? Ahli maksiat. Masih sering berbuat dosa, masih sering berbuat maksiat, kemudian berbuat kedoliman, maka doa itu jauh dari pengabulan Gusti Allah. Ya jangan salahkan Gusti Allah dong. Betul tidak? Ya kenapa? Kita berdoa, udhuni astajib lakum, mintalah nih saya, aku akan beri. Tetapi kalimat itu apa? Maka lakukanlah perintahku dan jauhi laranganku. Apa aja dengan gak kita sedaya ini? Duongannya omat pamit kok moto mantra kak karu-karuan. Sampai begitu tapi maksiat juga jalan. Sholat maksiat terus jalan. STMJ? Sholat terus maksiat jalan. Oh, SMC ku itu. Sholat terus maksiat jalan. Bagaimana doa bisa terkabul? Allah kemudian apa? Oh, kondongong ini. Tetapi ingat juga Bu. Lalu bagaimana? Panjenengan mungkin masih protes. Ah, bukti ini? Iku maksiat terus kok suge? Ayo. Ayo protes ah. Kok maksiat terus Bu Mewa? Kok suka yo? Apa jis dong sampai nangis-nangis kok gak dikabul nih? Nah, inilah ya. Maka mari kita itu berhusnudon kepada Gusti Allah. Ya, mereka memang ya. Memang Allah itu Maha Rahman. Siapapun dikasih kok. Beriman gak beriman dikasih Bu. Betul tidak? Orang sholat gak sholat, ibadah gak ibadah, ada juga rezeki. Betul tidak? Memang ada rezeki yang dijaminkan. Bukankah rezeki itu berbagai macam? Ada yang dijaminkan, ada yang digantungkan, ada yang dijanjikan, betul tidak? Nah, itu mungkin ya di sana letaknya bahwa Allah memang memberikan rezeki itu kepada setiap orang. Itu Maha Rahman, tetapi Maha Rahim itu hanya diberikan kepada orang yang beriman. Ya. Kalau memang doanya ingin mustajabah, hindari maksiat. Siapa maksiat? Maksiat ya. Yang kedua, doa itu memang benar. Kedua, kenapa doa itu ya tidak dikabulkan? Karena yang kedua, kita tahu Allah itu Maha Suci kan? Tapi kita berdoa. Tetapi di dalam tubuh kita ada makanan atau harta haram yang terus masuk setiap hari. Ayo. Bisakah itu nyambung dengan bagus? Maka jalan pikiran yang kita harus buka apa? Jangan menyalahkan Allah, Bu. Jadi apa? Intro? Jangan-jangan Anda tercampur harta haram atau harta yang remang-remang gitu ya masuk, makanan haram masuk, itu menjadi tertolaknya doa kita. Tertolaknya satu karena ahli maksiat, tertolaknya dua tadi karena apa? Banyak makanan atau harta haram yang masuk di dalam tubuh kita atau anak-anak kita. Sepun dino anaknya dibiayai itu kok duit anak-an tok. Mana bisa doamu itu mustajabah? Kalau tak ada kelihatannya rezeki berlimpah, tetapi tidak akan ada pernah rezeki itu bergelimpangan, yaitu apa? Rezeki itu tidak pernah masuk. Kenapa? Ya rezeki itu memang pikir kita cuma duit saja. Boten kan? Tidak. Rezeki itu bukan duit. Kalau pemahaman rezeki kita itu duit, maka rezeki kita ya sering sempit. Nanti kalau enggak dapat duit bilang enggak ono rezeki. Ya benar tidak? Ini yang perlu dipahamkan. Maka yang kedua ini, satu ahli maksiat ya, supaya doa mustajabah solusinya hindari maksiat. Yang kedua, ya, kalau masih ada harta haram, makanan haram yang masuk, ya bersihkan uang itu dari harta haram, dari makanan haram. Bayangin, misalnya kita beli baju nih, dari nyolong duitnya. Ngerti nyolong, Bu? Iya, tahu. Jupuk barangnya uang liat tuh yang bukan hak kita. Oh, banyak yang tidak tahu. Fungsinya banyak koruptor di Indonesia. Itu kan juga nyolong. Ini nyolong bukan? Oh, itu dia tahu apa tidak? Allahu a'lam. Buktinya jalan terus, pokok dikeplok itu. Nah, banyak juga yang tahu tapi pura-pura enggak tahu. Ah, hartanya dikasih dari haram terus dikaya ngopeni anak E, dipoangan nenggoni anak E, mengalir ke seluruh tubuh itu sari-sari darah, sari makanan, maka sel-sel tubuh ini terdiri dari makanan haram. Doanya sulit untuk terkabulkan. Dibuat beli baju, hengude bajunya dikaya sembahyang itu, dikaya sholat, itu tertolak doa itu hanya gara-gara apa? Semasa baju itu masih menempel di tubuh kita, Bu, itu akan menghalangi, akan terjadi hijab kita kepada Allah. Makanya panjenengan ya, Bu, tak eling dong, ye. Bapak Ibu juga di rumah, pemirsa JTV yang ada di rumah, kalau suami punya rezeki ditanya, ini haram apa halal, Pak? Eh? Oh, enggak, insya Allah enggak. Kalau kita benar nanya tujuannya bagus, insya Allah enggak marah. Kalau marah, ya isdene lah, wong dimarahi ya, kan sudah biasa ya, toh. Yang ketiga, doa itu memang belum dikabulkan, itu sebagai ujian dari Gusti. Diuji. Gusti Allah itu saya kasih tahu, Bu. Beliau mengatakan ya, para ini sahabat Rasul dengan Nabi sendiri mengatakan juga di dalam Al-Quran itu dijelaskan ya, saya itu senang melihat hamba saya, kata Allah, itu meminta-minta, merintih-rintih. Betul itu disenangi Gusti Allah. Maka kalau tak kabulin saya ini, jadi gak gendung ngomane, jadi ini ngomane. Diuji kita. Maka disinilah letak orang yang beriman, banyak yang tidak tahan dengan ujian ini. Padahal kalau saya mempunyai angka keberuntungan misalnya ya Bu, angka ini 1 sampai 10. Kita berdoa sudah sampai di angka 8. Belum ada ke titik jelasan untuk dikabulkan. Maka kita berhenti di angka 8. Padahal 2 lagi sudah nyampe. Ini banyak yang tidak lulus ujian gara-gara tidak sabar. Padahal sudah dikatakan ya, ayyuhalladzina amanu istainu bisabri wassalah. Mohonlah pertolongan kepadaku dengan sabar dan banyak yang tidak tahan. Aku sudah berdoa 8 kali belum digabung. Maka saya berhenti berdoa, kata dia. Ya Allah, tinggal nil. Gak gelem terus ditunggu nih. Rugi tidak? Maka kalau ada doa satu tidak dikabulkan itu tadi karena ahli maksiat, kedua adalah karena harta haram, ketiga itu belum dikabulkan itu untuk sebagai ujian. Tak sadar ge? Maka sabar Bu. Rek dongo itu sampai ketemu titik dihasilkan sambil introspeksi apakah kita masih ada maksiat ataupun masih ada harta haram. Introspeksinya di situ, kedua yang ketiga itu ditambah tambah sabar. Yang keempat, doa itu sebetulnya dikabulkan, tetapi kita mengatakan kok gak dikabul-kabul nih, padahal sudah dikabulkan. Tetapi apa? Jawabannya itu adalah dari Allah itu, kenapa kita tidak dikabulkan di apa yang Anda doakan, tetapi dikabulkan dari segi yang lain. Ayo, ini kita yang orang-orang yang beriman itu pandai membaca. Misalnya contoh Bu, kita minta kaya. Ya Allah, berikanlah rezeki ya Allah supaya saya kaya raya. Tetapi tidak dikasih kaya. Tetapi Allah memberikan apa? Ketentraman rumah tangga. Kesehatan lahir batin. Diberikannya anak-anak yang soleh. Sungguh percaya bahwa Allah itu punya pilihan yang terbaik. Bahwa tidak dikabulnya doa kita itu adalah yang terbaik. Allah Maha tahu, sedangkan kita tidak tahu apa-apa, betul? Itu yang menunjukkan bahwa doa itu diperlukan. Itu sebagai tanda bahwa kita ini makhluk lemah. Hanya Allah yang punya daya dan kekuatan. Maka dianjurkannya untuk terus senantiasa berdoa. Panjenengan jaluk kaya. Allah itu Maha tahu. Oh, iki uang potongan iki ngene lek tak kei sugi mesti sombong. Ojo sik. Iya begitu. Banyak orang, ayo, ingat cerita Korun? Nabi Musa disuruh mendoakan, ya. Nabi Musa, tolong dong doakan sama Allah supaya saya diberi kaya raya. Akhirnya diberi juga kan. Nabi Musa berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah. Korun itu menjadi kaya raya. Dan semakin dia kaya, semakin lupa daratan. Semakin dia kaya, semakin kikir dia. Semakin bakhil dia. Bayangin Bu, Korun itu kuncinya aja gak ada yang berani buat ngangkat itu. Saking besarnya, saking banyaknya hartanya, sehingga apa? Itu mandi dengan harta, ya. Makan harta, berpakaian harta, jalan harta, itu Korun itu. Betul tidak? Oh, itu bisa dilihat di dalam kisah nabi-nabi itu. Ya Allah, begitu dikasih kelebihan, maka apa yang terjadi? Korun lupa atas segala-galanya. Akhirnya dia mati tenggelam dengan harta miliknya. Cara Allah mengambil dengan demikian hebatnya. Maka orang sekarang kalau menemukan harta di dalam tanah yang tergali disebut harta. Semoga cerita Korun ini bisa menjadi pelajaran, betul? Ingat cerita Salabah. Iya toh, Salabah ketika masih miskin, ibadahnya kuat. Kemudian setiap kali ke masjid jamaah begini, ketika mulai dikasih kaya, enggak jamaah lagi, enggak sholat lagi. Maka mungkin doa kita belum dikabulkan oleh Allah itu, Allah memilihkan kita yang terbaik supaya tetap menjadi hambanya yang takwa. Paham ya? Jadi wes terusan dongeng ya Bu. Aja lelen ha? Ya betul ya. Nah sekarang ya, ada doa yang tidak pernah tertolak. Satu, doanya imam yang adil. Seorang imam kalau adil, dia itu benar-benar menjadi cahaya bagi rakyat. Bagi rakyat yang dipimpin. Imam atau pemimpin yang adil itu rakyatnya makmur. Maka doa imam yang adil itu akan mustajabah dan tidak akan pernah ditolak. Sekarang mari kita mikir. Indonesia kok gak pernah lari dari maksiat? Indonesia kok gak pernah lari dari musibah? Pemimpin kita apa gak doa? Doa? Tetapi jawabannya apakah adil atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Sampai sekarang belum terselesaikan dengan indah. Maksiat-maksiat masih terus merajalela. Bencana-bencana demi bencana itu masih ada di bumi Indonesia ini. Maka saya menyerukan, wahai kepada para pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Sehingga rakyat ini bisa makmur. Indonesia segera kembali menjadi negeri yang bartotun, tayyibatun, marabun, dapur. Amin. Itu doa imam yang adil. Kedua, doanya orang yang berpuasa. Mustajabah. Doa orang yang lagi saum sampai dia berbuka, itu doanya mustajabah. Tapi saum yang benar saum lo ya. Dan ketiga adalah doanya orang yang teraniaya, difitnah, dilecehkan, dibuka aibnya, kekurangannya di ini, itu gampang sekali doanya dikabulkan oleh Gusti Allah. Maka jangan sekali-kali berbuat dolim Bu. Kalau sampai orang itu teraniaya gara-gara kita berbuat dolim, maka doanya mustajabah lo. Hati-hati ya. Ya, panjenengan sapa sing panglet monggo sekarang. Mic-nya mana? Ayo, kita tunggu mic dulu ya. Iya, ya anak sing merah muda, anak sing biru, anak sing kuning, anak sing putih ya. Luar biasa warna-warni kehidupan, ya Allah. Subhanallah, begitu indah ya. Monggo Ibu, siapa yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Dito dari kelompok. Sudah Fitri Pemimpin. Rido lagi ya. Sudah Fitri Dito. Dito. Dito. Dito. Iya. Dito. Oh dari ya. Dari kelompok pengajian ibu-ibu Pakis Tirtosari. Iya, Pakistan. Iya. Jadi Bunyai, saya ada pertanyaan, tolong dijelaskan. Apakah setiap doa itu pasti diterima sama Allah gitu? Yeah. Lalu pertanyaan saya yang kedua, apa sih yang menyebabkan doa itu bisa tidak dikabulkan oleh Allah gitu? Terima kasih Bunyai. Ya, ini aku balen di mana lah? Iya, tadi saya jelaskan begitu lebar ya. Doa tidak diterima ya karena tadi ahli maksiat, ini haram, maka doanya itu ini kalau doa sih jelas gitu loh. Jadi penjelasan, jawabannya penjelasan saya sampai awal sampai akhir. Ya, kira-kira udah paham semua ya. Jadi apa yang menyebabkan doa kita tidak diterima ya tadi ahli maksiat, masih haram, masih ini, ah itu. Terus kemudian doa kita diterima, ya pasti diterima oleh Allah. Tapi masalah dikabulkan atau tidak itu nanti gitu loh. Ngelihat dari rapot kita kan begitu. Ya toh, ayo yang lain monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Penyai. Banyak keluarga-keluarga yang minta selalu didoakan oleh anak yatim. Apakah ada jaminan bahwa doa anak yatim itu pasti terkabulkan? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Itu termasuk doa anak yang teraniaya. Doa fakir miskin dan teraniaya, oke? Okay? Ya. Enggak, Ibu, geser sini, ya, biar rata. Iya. Ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tadi dijelaskan untuk mengapa doa kita tidak diterima. Ya. Pertama maksiat yang kita punya. Terus yang kedua ada harta yang mengalir haram. Haram. Terus yang kita berikan kepada anak kita itu haram. Yang saya tanyakan bagaimana dengan doa anak yang dengan diberi nafkah dari haram tadi, apakah bisa diterima seandainya mendoakan orang tuanya? Terima kasih. Ya sama Ibu. Sama, makanya apa? Jangan biayai anak dengan harta haram. Soalnya apa? Kalau anak, ini maaf ya, kebanyakan ini. Ya semoga kalau tidak begitu itu termasuk kelainan ya. Maksudnya luar biasa gitu. Biasanya anak kalau dibiayai haram, buru-buru mendoakan orang tua. Perbuatannya cenderung ke arah haram, itu jelas. Itu dah sunatullah. Makanya anak itu jangan dibiayai dengan harta haram. Maka dia akan cenderung berlaku haram. Buru-buru untuk ngongoni wong tuane paling tiap hari. Sulit itu. Makanya yang pokoknya supaya doa kita bisa diterima, bersihkan harta kita. Oke? Okay? Ya. Monggo, yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ibu Halvia dari pengajian Al-Ma'ruf Bangah Sidoarjo. Mungkin dari Bunyai pasti tahu kalau dari Bangah ya. Insyaallah. Ya. Ini saya mau tanya, berarti kalau dikatakan katanya doa semua insyaallah akan dikabulkan oleh Allah. Bagaimana kalau seandainya kita itu disakiti hati orang terus kita bilang, "Oh, mudah-mudahan kamu ya lihat di jalan ditabrak mobil." Apakah doa itu akan dikabulkan oleh Allah? Seandainya doa yang semacam begitu. Terus yang kedua, saya tanyakan, pada saat orang wukuf di Arafah, kita dikatakan bahwa kita harus banyak berdoa ya, zikir. Terus apakah doa-doa kita dengan tidak melaksanakan ibadah haji di sini juga sama doanya? Pada saat itu juga diterima oleh Allah doa kita bersama dengan wukuf orang di Arafah. Iya, waktunya itu persis gitu. Ya, kita saja. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang pertama ya Ibu, hendaknya kita berdoa itu untuk kebaikan ya. Kalau toh kita disakiti, enggak usah berdoa jelek itu dari lidah kita. Saya tidak menganjurkan dan Islam tidak pernah mengajarkan untuk balas dendam. Sudahlah, Kalau ada orang menganiaya kita, misalnya kita didolimi ya, aib kita dibuka misalnya, atau apa yang menyebabkan kita sakit terdolimi, sudah percaya saja wis salah Bu, aja ndonga sing elek. Panjenengan tidak doa pun Allah itu Maha tahu balasan untuk mereka. Bukankah ada dikatakan kan, "Fa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yara." Jangan pernah mendoakan buruk. Semua orang itu ada balasan masing-masing. Saya tidak pernah menganjurkan untuk mendoakan orang lain jelek. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Biarlah, bukankah Allah itu yang Maha adil segala-galanya? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Allah Maha tahu, mboten sare, Bu. Panjenengan ditolimi, Allah yang akan membalaskan. Tapi kalau bisa, jangan melalui lidah kita, kita untuk mendoakan yang jelek. Subhanallah, komputer Gusti Allah tidak pernah hang. Ya betul tidak? Kalkulator Gusti Allah tidak pernah salah. Makanya enggak usahlah dari kita yang berdoa jelek. Husnudan kepada Allah dan husnudan kepada siapapun. Ya Allah, saya terdolimi. Maka ya Allah, kami pasrahkan keadilan itu kepadamu. Sudah, pokoknya jangan doakan jelek. Misalnya didolimi suami selingkuh. Jangan doakan suami tak dongane tabrak motor. Jangan. Kasihan, itu juga suami kita. Betul tidak? Jangan doakan jelek kepada orang yang berbuat dolim kepada kita. Ya, kedoliman itu akan dibalas dengan kedoliman. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mitsluha. Tetapi panjenengan, Bu, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Kalau panjenengan itu nerima, memaafkan dan kemudian berbuat baik, oh, pahalanya di atas segala-galanya oleh Allah yang menjamin, dan balasan itu pasrahkan kepada Allah, nggih, Bu. Saya tidak menganjurkan doa itu untuk jelek kepada siapapun, ya. Doakan yang baik, bahkan Bu dianjurkan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita sekalipun, doakan yang baik. Lebih baik Ibu mendoakan, ya Allah, berikanlah kesadaran kepada saudara-saudara yang masih berbuat zalim. Itu jauh lebih luar biasa. Betul? Betul tidak? Saya tidak akan mengajarkan berbuat untuk doa yang jelek, tapi doakan yang terbaik walaupun itu dijahati kita itu. Amin? Amin. Ya, kemudian doa wukuf, masalah diterima atau tidak, Bu, itu wallahu a'lam bisawab. Hak prerogatif Gusti Allah, hak mutlak Gusti Allah. Kalau masalah doa kita diterima atau tidak itu tidak tahu. Itu tadi adalah wacana bagaimana supaya doa itu diterima, itu mengacu kepada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Masalah tidak diterima atau diterimanya, ah, tergantung Gusti Allah. Saya kita enggak punya wewenang, Jo. Iya, betul tidak? Iya, benar tidak? Ya, pokoknya usahakan aja tadi ikuti langkah-langkahnya. Doa supaya mustajabah, di tempat mustajabah, waktu yang mustajabah, bersihkan hati, bersihkan harta. Dan apalagi doa kalau didahului dengan sedekah, itu langsung gontan. Cret, itu dikabulkan insyaallah. Oke? Masih ada lagi yang bertanya? Iya, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni dari pengajian Al-Ma'ruf Bangah sampai apal. Ya, tolong ketemu panjenengan terus, oh. Iya. Panjenengan enggak hanya... terus enggak bosan ketemu kula terus. Enggak. Nah, jangan-jangan kula sing bosan ketemu panjenengan. Bosan, Bu. Demi Allah, saya tidak akan pernah bosan ketemu umat. Karena saya itu kalau sakit ketemu umat malah sembuh. Alhamdulillah. Saya tanya hanya satu, yeah. Bagaimana caranya untuk menjaga kehusukan di saat-saat berdoa, pada saat sholat, supaya tidak ingat mungkin apa hal-hal yang apa sebelum ingatnya kepada, ya, itu bagaimana caranya untuk menjaga kehusukan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini sering sekali ditanyakan dan saya akan coba untuk mengulas, ya. Satu, ya, supaya kita doa itu khusyuk dan sholat kita, terutama sholat ya khusyuk, itu jawaban yang pertama. Ibaratkan bahwa apa setiap kali itu ibadah, itu kan dikatakan, berusahalah engkau seakan-akan engkau hidup selamanya, dan ibadahlah engkau seakan-akan engkau mati esok pagi, betul? Berdoa itu termasuk intisarinya ibadah. Ibadahlah engkau seakan kau mati esok pagi. Ingatlah kematian ketika kita berdoa. Itu nambah khusyuk, Bu. Betul? Ya, kedua, ingatlah dosa-dosa kita. Setelah ingat mati, ingat dosa nih. Aduh, iya ya Allah. Aku dek wingi memfitnah wong iki, aku durung nyaluk sepuro. Nah, Itu ingat. Yang ketiga, bacalah doa itu dengan tartil. Tahu tartil? Dengan penuh kerendahan hati kepada Allah, dengan penuh merendahkan diri kita kepada Allah. Jangan bunga-bunga, amin, amin, begitu. Allah itu maha mendengar ya. Walaupun Anda di dalam hati pun dengar. Wong tidak usah diucapkan aja kita kerentek punya keinginan tuh Allah maha mendengar kok. Gak usah perlu bunga-bunga, amin, amin, begitu ya. Itu bu caranya. Yang keempat juga, bacalah bacaan itu dengan penuh pelan dan kekhusyuan. Itu saja yang mungkin saya bisa berikan. Semoga doa kita mustajabah dan kita terus berusaha untuk doa kita supaya diterima Allah. Semoga ini bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.